Pada pertemuan kita yang terakhir membahas dan memetik beberapa makna dari dua hadis, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa beliau melihat Nabi alaihi wasallam ya'qiduha biyadi dari Daud ya'qiduha tahlihan yamini mengikat hitungan zikirnya, tasbihnya dan yang lainnya dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Dan hadis Yusairah, Yusairah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi alaihi wasallam memerintahkan amarna ila ra'ina at-tabdil takdir wa taqdis wa tahlil wa ya'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulat mustanfaqat. Agar mereka wanita itu ayakin dengan anamil mengikat hitungan pikir mereka dengan ujung jari jemarinya. Nah, dan juga sebagian dari sebidang dan yang lainnya. Kita petik empat makna. Makna yang pertama bahwa berpikir dengan tangan dalam menghitung tasbih dan seterusnya adalah sunnah. Bagaimana disampaikan oleh muslimin. Yang kedua, yang afdal adalah menggunakan tangan kanan meskipun yang rajih ya boleh menggunakan kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri, mulai dari tangan kanan menggunakan tangan kiri ini lebih kuat daripada pengingkaran ala bani, membolehkan ala ibadah lebih kuat daripada pengingkaran ala bani dalam penggunaan kedua tangan, tetapi mereka sepakat afdal dengan tangan kanan. Yang ketiga tentang cara menghitungnya bisa dengan jari jemari seperti tadi kami diajarkan, kami sampaikan, ataukah dengan ujung jari jemari. Menurut Ibnu Utsaimin ada kelonggaran antara menghitung dengan jari jemari atau dengan ujung jari. Nah, dan caranya dengan menghitungnya dengan jari jemari apa yang telah kami sampaikan dari sebagian masyayikh kita dan juga mungkin dari Ibnu Baz. Bagaimana caranya, ya, mengikatnya dengan jari jemari telah diajarkan. Baik. Kemudian makna yang keempat, bahwa berzikir dengan alat tasbih, tasbih yang kita kenal, untaian biji-biji yang dirangkai dengan tali, ya. Hal itu menyelisih sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan memalingkan dari sunnah berzikir dengan tangan. Sebagaimana kata Al-Albani rahimahullah, ya, mematikan atau memalingkan, ya, dari sunnah berzikir dengan tangan. Nah, sebagaimana kata Al-Albani. Bahkan Al-Albani memfonis hal itu sebagai bid'ah. Beliau fonis dengan tegas kali itu bahwa berzikir dengan alat tasbih sebagai bid'ah, difonis dengan tegas sebagai bid'ah oleh Al-Albani dalam kitab Al-Ba'ithah pada jilid 1 halaman 185 dan pada halaman 192 sampai 193. Ini dari Al-Albani rahimahullah. Adapun Ibnu Utsaimin berfatwa dalam majmu' fatawa wa rasail sebatas fatwanya mengatakan bahwa berzikir dengan tangan lebih baik, khair, ya, khair, lebih baik daripada alat tasbih dengan karena tiga hal, karena tiga alasan. Alasan yang pertama, berzikir dengan tangan itu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Alasan yang pertama itu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Alasan yang kedua, lebih mendekati keikhlasan dan lebih jauh, ya, lebih menjauhkan dari riya. Lebih, ya, menjauhkan dari riya. Yang ketiga, lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Ya. Ini tiga hal yang menjadikan berzikir dengan tangan dianggap lebih baik oleh Ibn Utsaimin dalam fatwanya. Nah, karena berdiri dengan tangan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, lebih mendekati keikhlasan dan lebih menjauhkan dari riya. Memang benar, dikhawatirkan orang-orang yang kesana kemari membawa tasbih tertimpa riya. Bawa tasbih tanpa bahwa orang ini rajin berzikir, bisa kena jari setan untuk terjerumus dalam riya. Ingin dilihat selalu bertasbih dan membawa tasbih. Ya, ada yang mengalungkannya di leher, ada yang dijadikan gelang, ada yang mengantongi, dan ya, ada juga yang sambil naik sepeda berzikir menghitung tasbih, alat tasbihnya. Cerita Al-Albani rahimahullah, cerita Al-Albani rahimahullah dalam Da'ifah. Nah, baik, bisa gitu ya. Mengemudi sepeda kencang gitu sambil bergerak-gerak tasbihnya. Nah, baik, ini terkait dengan yang ketiga, itu lebih khusyuk. Nah, zikir dengan tangan lebih khusyuk. Kenapa? Hah? Kenapa lebih khusyuk? Karena jika pakai tasbih, alat tasbih, jumlahnya kan sudah 99, tidak mungkin keliru. Lama, sekali, dua kali, tiga kali, ini tidak perhatian. Nah, tidak perhatian sudah, karena mesti tidak akan keliru. Adapun dengan tangan, jika tidak konsentrasi, tidak khusyuk, berapa tadi? Sudah 30 atau baru 20 atau sudah lewat? Nah, jadinya harus konsentrasi. Nah, jadi akan lebih khusyuk. Baik. Ini dari Ibn Utsaimin. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarh Sunan Abi Dawud pada kitab Salat pada bab At-Tasbih bil Hasab, tasbih dengan gerigil, terkait dengan hadis yang datang terkaitnya baik. Pada syarah hadis tersebut, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menjelaskan bahwa berzikir dengan alat tasbih minimalnya menyelisihi yang lebih utama. Menyelisihi yang lebih utama. Karena menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan sebagian, kata beliau, menyelisihi yang lebih utama. Dan sebagian ulama ada yang memonisnya bid'ah. Sebagian ulama ada yang memonisnya bid'ah. Siapa yang beliau maksud? Al-Albani. Baik. Kemudian beliau menutup ya, keterangannya dengan mengatakan, oleh karena itu, semestinya ditinggalkan dan dijauhi. Ya, ini kesimpulan Syekh Abdul Muhsin Al-Albani. Nah, oleh karena itu, semestinya ditinggalkan dan dijauhi. Baik. Ya, risiko terjerumus dalam bid'ah. Sebagaimana vonis Al-Albani rahimahullah. Jika tidak sampai pada tingkatan bid'ah, maka menyelisih yang lebih utama. Oleh karena itu beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Albani menyimpulkan, tinggalkan, jauh. Nah, mungkin yang menjadi syubhat bagi sebagian orang dalam masalah ini adalah karena di sana ada hadis yang waris dari Nabi Rasulullah SAW tentang zikir dengan alat tasbih. Ya, dengan sibhat, dengan alat tasbih. Ada hadis yang waris dari Nabi Rasulullah SAW. Kita menjadi syubhat. Tetapi hadis itu maudhu', hadis itu palsu. Ditahqiq oleh Al-Albani dalam Al-Da'ifah pada jilid 1, nomor hadis 83, nomor hadis nomor 83. Hadisnya maudhu', palsu. Begitu pula yang menjadi syubhat adalah hadis berzikir dengan batu kerikil, al-hasa. Ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis yang datang, semuanya dhaif, lemah dan tidak bisa jadi hujjah. Ya, salah satunya hadis yang waris dalam Sunan Abi Dawud dan diberi judul oleh Imam Abu Dawud dengan At-Tasbih bil Hasa, bertasbih dengan Fathirifil. Hadis itu dan yang lainnya semuanya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Bagaimana ditahqiq oleh Al-Albani rahimahullah. Dengan demikian, pembolehan berzikir dengan alat tasbih berdasarkan penyamaan hukum dengan batu kerikil secara metode kias, sebagaimana kata As-Syaukani, ya, sebagaimana kata As-Syaukani, Imam Syaukani dalam kitab Nail Al-Or, itu batal dari asalnya. Kias itu batal dari asalnya. Jadi ini menjadi syubhat. Ketika sebagian ahli ilmu melihat hadis tentang hadis yang warid dari Rasulullah tentang bertasbih dengan batu kerikil, dan disangka hadis itu sahih benar dari Nabi Rasulullah, kemudian itu dijadikan dasar untuk mengkias, ya, kepadanya, dijadikan dasar untuk mengkias tasbih kepada hadis ini. Karena dasar kias itu yaitu hadis bertasbih dengan batu kerikil itu dhaif, maka berarti kias itu batil. Batal dari akarnya. Karena dasar kiasnya tidak ada. Dasar kiasnya dia dhaif, tidak bisa. Nah, jadi akan disampaikan oleh Syaukani keliru. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani dalam Dhaifah pada jilid 1 halaman 188 sampai 193, panjang penjelasan beliau. Nah, wallahu a'lam. Ini akhir pembahasan ini. Baik, kita kembali kepada asal pembahasan kita, yaitu kelanjutan zikir yang mustahab dibaca, ya, setelah sholat fardu. Berikutnya yang juga disunnahkan mustahab untuk dibaca adalah baca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi. Dalilnya adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini tambahan, ya. Tambahan karena di matan As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan ini. Hanya menyebutkan sampai tasbih, tahmid dan takbir, ya. Ini tambahan. Yaitu membaca ayat kursi berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, juga dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Dan dinilai hasan. Dinilai hasan, berderajat hasan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam Al-Jami' As-Sahih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih baina as-syaikhain fi hadzal 'asr. Disepakati kebenarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh dua syekh ahli hadis di abad ini di masa kita, yaitu guru dan murid Al-Albani rahimahullah dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Hanya saja Al-Albani menilai sahih, derajat sahih, sedangkan Syekhuna Muqbil menilai derajatnya hasan. Nah, tapi keduanya sepakat membenarkan riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya man qara'a ayatal kursi. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Fi duburi kulli salatin maktubatin. Man qara'a, barang siapa membaca ayatal kursi. Ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah, di belakang setiap sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang akan menghalangi dia min dukuli jannah, dari masuk surga. Lam yamna'hu min dukuli jannah, tidak ada yang akan menghalanginya dari masuk surga jannah, illa an yamut, kecuali kematiannya. Ya, kecuali kematiannya. Hanya itu yang akan menghalangnya. Selama dia belum mati, ya dia tidak akan bisa masuk jannah. Artinya, baca ayat kursi setiap ya, usai sholat fardu memiliki keutamaan menjadi sebab seseorang masuk dalam jannah. Begitu pula telawarit pikir berikutnya, telawarit dari Nabi Alaihissalam perintah untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat, tiga surat yang dikenal dengan Al-Mu'awwidzat yang berisi ta'awud, ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis berdasarkan hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Hibban. Riwayat Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Hadis ini dinilai sahih, derajat sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Lafaznya, kata Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah memerintahkan kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah memerintahkan kepada aku an aqra'a bil mu'awwidzat. An aqra'a bil mu'awwidzat. An aqra'a, agar aku membaca. Agar aku membaca bil mu'awwidzat. Bil mu'awwidzat, surat-surat ya, meminta perlindungan kepada Allah, jadi diistilahkan dengan Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, jadi tiga surat ini, surat ya, membaca tiga surat ini ampuh ya, mujarab ya, dalam dalam melindungi diri, ya, dalam melindungi diri dari gangguan syaitan. Nah, dikenal dengan Al-Mu'awwidzat. Fi duburi kulli salah. Fi duburi kulli salah. Nah, juga dalam menangkal dan menghadapi sihir. Mungkin disebut Al-Mu'awwidzat. Nah, dalam menangkal ya, gangguan setan, sihir, ayat Al-Mu'awwidzat fi duburi kulli salah. Fi duburi kulli salah, di belakang setiap salat, ini salat fardu. Nah, ini akhir zikir-zikir yang warid yang bisa saya sampaikan di kajian kita. Nah, ini masya Allah sudah luar biasa juga bisa mengamalkan secara rutin ya, seluruh yang telah kita pelajari. Nah, ya, mulai dari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma salam, ولو كهي الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فضل بيد منك الجد. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, ya, empat macam itu yang bisa diamalkan secara bergantian, ya, termasuk yang ketambahan tahlilnya yang telah kita pelajari, ya, yang diamalkan secara bergantian salah satu dari empat, ya. Tasbih, tahmid, takbir tersebut. Kemudian setelah itu ya, baca ayat kursi Setelah itu baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, masya Allah. Nah, berikutnya pembahasan kita pertama, yakni semacam kambi perhatian, ya, yaitu yang pertama kambi yang pertama perhatian yang pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir yang pertama kali dibaca setelah salam adalah takbir satu kali, ya, atau lebih, ya, tiga kali, sekali atau tiga kali dengan suara keras, jahat. Nah, jadi setelah salam langsung zikir yang pertama adalah bertakbir Allah, Allah, Allah. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Dikeraskan, ya, yakni dengan jahat. Setelah itu, setelah takbir yang dijaharkan itu, ya, setelah itu kemudian barulah kemudian beristighfar tiga kali dan seterusnya. Allahumma anta salamtu salamta wa sallimta salimta dan seterusnya. Apa pendapat ini yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Ya, dan beliau fatwa beliau, pendapat beliau ini tertuang dalam kitab Ijabatus Sa'il. Tertuang dalam kitab, ya, Ijabatus Sa'il, kitab Syekh Muqbil yang berjudul Ijabatus Sa'il. Nah, ini menjawab pertanyaan dalam masalah ini. Baik. Pendapat ini berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Apa dalil pendapat ini? Apa dasar pendapat ini sehingga muncul pendapat ini? Dalilnya, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muttafaq alaihi. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu a'rifu infidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bittakbir. Infidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bittakbir. Kuntu, adalah aku, kata Ibnu Abbas, adalah aku a'rifu, mengetahui infidha'a berakhirnya salatin nabi, berakhirnya salat nabi sallallahu alaihi wasallam bittakbir, dengan mendengar takbirnya, dengan mendengar takbir nabi. Aku menandai beliau telah selesai salat, ya, di masjid salat berjamaah sebagai imam, dengan mendengar takbirnya. Ya, pada riwayat muttafaq alaih lainnya lafaznya sedikit berbeda. Dan perbedaan lafaz ini ada pembahasan padanya. Pada riwayat muttafaq alaih juga, ya, lafaznya inna raf'as sawti bidzikri. Inna raf'as sawti bidzikri. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir, hina yansharifun nas, hina yansharifun nas, hina ketika tatkala yansharifun nas, kaum muslimin selesai minal maktuba dari salat fardu, ya, minal maktuba dari salat fardu, kana, adalah hal itu amalan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu a'lamu. Adalah aku mengetahui, kata Ibnu Abbas. Kuntu a'lamu. Adalah aku mengetahui hal itu, ya, yakni adalah aku mengetahui idan sarafu apabila mereka telah selesai dari salat fardu berjamaah, bidzalik, dengan hal itu, yaitu dengan mendengar suara zikir mereka yang keras, idza sami'tu, Kita sahih itu apabila aku telah mendengar zikir itu dibaca oleh mereka. Mereka mengangkat suara. Aku pun mengatakan, oh berarti sudah bubar sholat. Sudah selesai. Begitu. Nah, ini yang menjadi dasar pendapat tersebut. Yaitu terkhusus riwayat yang pertama. Ya, riwayat yang pertama. Ibn Abbas mengatakan, aku mengetahui berakhirnya sholat Nabi SAW dengan takbirnya. Berarti, ya, setelah salah, Nabi bertakbir Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 3 kali dikeraskan. Nah, itu berarti sudah selesai. Begitu makna hadis Ibn Abbas yang difahami oleh pendapat tersebut. Pada ulama yang berpegang dengan pendapat tersebut. Sebelum kita lanjut, pembahasan pendalilan dengan hadis ini, mungkin muncul di benak antum pertanyaan ketika mendengar hadis ini. Kenapa Ibnu Abbas menandai mengetahui berakhirnya sholat Nabi dengan zikirnya, bukan dengan salamnya, ya kan? Tanda berakhirnya sholat itu kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok Ibnu Abbas justru menandainya dengan zikirnya, mendengar zikir yang dijaharkan, takbirnya, ya, zikirnya. Nah, kenapa bukan dengan salamnya, ya kan? Kenapa bukan dengan salamnya dia menandai? Nah, ini kan problemnya, kenapa bisa begitu? Nah, ini diterangkan oleh ulama, dijawab oleh ulama, ada dua kemungkinan, kenapa begitu? Kemungkinan yang pertama, Ibnu Abbas ketika itu masih kecil usianya. Masih anak kecil yang tidak rutin mengikuti sholat berjamaah. Dan belum diwajibkan melakukan itu karena masih kecil. Ya, ketika itu dia masih anak kecil. Kalian tahu kan hadis Nabi SAW mengajari Ibn Abbas yang mengatakan, ya gulam, ala'u albinu ke kalimat, hai gulam anak kecil, maukah aku ajari beberapa perkara? Masih kecil dia ketika itu. Nah, masih anak kecil. Jadi dia tidak rutin mengikuti sholat berjamaah dan belum diwajibkan melakukannya. Jadi belum diwajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah karena masih kecil. Sehingga dia hanya mendengar dari ya, mendengarnya dari jauh, bukan hadir di dalam masjid berjamaah. Dia hanya mendengar, ya, zikir-zikir itu terdengar. Oh, berarti sudah selesai, bubar di dalam. Sudah pada berzikir, mendengar zikirnya Nabi. Berarti sudah selesai. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah hadir sholat berjamaah di shaf terakhir, shaf belakang, ya, karena masih kecil, ya, karena masih kecil, itu makanya yang jadi imam Nabi, jamaahnya makmumnya para sahabat, ulama-ulama umat, sahabat, anak kecil nggak bisa ke depan. Nah, ulama-ulama semua itu sahabat, Allah alaihi majma'in, anak kecil seperti Ibn Abbas biasanya di belakang dia. Biasanya di belakang. Nah. Ya. Para sahabat. Mereka berlomba-lomba ke masjid. Dan mengisi shaf pertama. Kedua dan seterusnya. Mereka. Ya. Baik. Setelah para ulama. Sahabat radhiyallahu anhum. Anak kecil. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ya. Sahabat kecil. Masih kecil ya ini. Nah. Bisanya di belakang. Sehingga dia tidak mendengar salamnya Nabi. Sekian shaf. Dia tidak mendengar salamnya Nabi. Dia tahu dari belakang bahwa sudah selesai jika sudah mendengar Nabi berzikir. Sudah mendengar zikirnya. Nah, barulah Ibnu Abbas mengetahui. Begitu makna hadis. Keterangan ini dipetik dari Fathul Bari, keterangan Ibnu Hajar. Baik. Kembali kepada pembahasan. Jadi ini yang dijadikan dalil pendapat tersebut ketika mendapati hadis Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa adalah ya dulu dia ketika itu ketika masih kecil di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menandai sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai berjamaah di masjid jika sudah mendengar takbirnya. Yang diambil ini lafaz takbir. Dipahami ya, berarti setelah salam langsung bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Satu kali atau lebih tiga kali. Wallahu a'lam, tetapi ketika diselami maknanya kami pelajari lebih detail ya masalah ini, dan anak sampaikan bahwa dulu ya awal rata-rata kita dulu ya murid Syamubil pulang dari Yaman beramal ini. Beramal ini mengikuti Syamubil ada masuk anak. Nah kemudian anak tawakuf, nah selalu memikirkan hadis ini yang menjadi dalil ya, ada hal yang mengganjal sampai anak tawakuf ya. Sampai anak tawakuf langsung istighfar, kemudian mempelajarinya ya lebih lanjut. Kesimpulan anak sekarang bahwa memang ini marjuh, memang terdapat ini marjuh. Wallahu a'lam. Yang benar dalam memahami hadis ini adalah salah satu dari dua pendapat. Yang benar dalam memahami hadis Ibnu Abbas salah satu dari dua pendapat yang akan saya sampaikan. Pemahaman yang pertama bahwa takbir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah takbir dari rangkaian zikir yang terdiri dari tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Bari bahwa ada beberapa riwayat yang berbeda dari hadis Abu Hurairah tentang zikir 33 kali tasbih tahmid takbir 33 kali. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Ya. Ada riwayat, salah satu riwayat yang mendahulukan takbir. Takbir dulu kemudian tasbih kemudian tahmid. Takbir dulu 33 kali kemudian tasbih 33 kali kemudian tahmid 33 kali. Bahkan ada riwayat mendahulukan takbir kemudian tahmid kemudian tasbih paling akhir. Nah, menjelang takbirnya paling depan. Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa perbedaan riwayat itu ya menunjukkan tidak ada keharusan tertib. Tidak harus tertib tasbih kemudian tahmid kemudian takbir. Bisa saja takbir dulu, ya. Seperti yang waris pada riwayat-riwayat tersebut. Meskipun beliau menyimpulkan, Ibnu Hajar juga menyimpulkan bahwa yang lebih utama adalah mulai dengan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, susunan yang kita pilih itu yang lebih utama yaitu tasbih dulu, kemudian tahmid, kemudian takbir. Nah, yang jelas dibawa kepada zikir ini. Yang didengar oleh Ibnu Abbas ya adalah takbir Nabi Rasulullah ketika membaca dikit-dikit itu takbir ya 33 kali ya tahmid 33 kali tasbih 33 kali begitu. Nah, karena Ibnu Abbas mendengarnya dari jauh ya, salamnya saya tidak terdengar oleh dia. Seperti yang sudah diterangkan kenapa Ka'bah yang menandai dengan tiga-tiga itu bukan yang salamnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dan boleh jadi yang kedua ini mungkin lebih kuat daripada yang pertama tadi. Jawabannya Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah pada juz 7 halaman 454. Juz ke-7 halaman 454. Al-Albani mengatakan bahwa takbir yang dimaksud oleh Ibn Abbas pada riwayat yang pertama adalah zikir secara umum. Bukan khusus takbir. Dibahasakan dengan takbir dan yang dimaksud adalah zikir secara umum. Ya. Penyebutan takbir hanya mewakili. Maksudnya zikir secara umum. Tahlilnya dan tasbihnya dan ya yang lainnya. Kata Al-Albani dalam Sahihah, anna nukil kata Al-Albani dalam Sahihah dari beliau, riwayat dengan lafaz takbir ini, riwayat dengan lafaz takbir ini barangkali merupakan riwayat bil makna, secara makna. Riwayat dengan lafaz takbir ini barangkali merupakan riwayat secara makna. Sedangkan riwayat yang mahfuz, riwayat yang terjaga, benar-benar terjaga secara lafaz, ya, dari Ibnu Abbas, yaitu riwayat dengan lafaz zikir. Ini yang benar-benar terhafalkan, terjaga dengan baik, ya, riwayatnya dari Ibnu Abbas, yaitu zikir. Adapun riwayat dengan takbir, itu riwayat dengan makna. Kemudian Al-Albani menjelaskan sebab kenapa boleh berkesimpulan begitu. Karena zikir-zikir yang warid dengan jumlah yang banyak dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab-kitab Sunan, dalam kitab-kitab Musnad, dalam kitab-kitab Mu'jam dan yang lainnya, yang zikir-zikir itu semua telah dirangkum seluruhnya oleh Al-Hafidh At-Tabarani dalam kitab Jami' Abwab Al-Qaul fi Adbar As-Salawat. Kitab Jami' Abwab Al-Qaul fi Adbar As-Salawat. Dari kitabnya yang berjudul Ad-Du'a, dirangkum oleh Al-Hafidh At-Tabarani seluruh zikir-zikir yang warid, ya, setelah sholat fardu, tidak terdapat pada satupun dari hadis-hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setelah sholat fardu. Tidak ada. Padahal semua hadis yang datang yang warid dari Nabi sallallahu sudah dikumpulkan di situ. Yang datang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab-kitab Sunan, dalam kitab-kitab Musnad, dalam kitab-kitab Mu'jam, dirangkum semuanya oleh At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a. Ya, pada Jami' Abwab Al-Qaul fi Adwar As-Salawat, tidak satu pun kata Al-Albani dari hadis-hadis itu bahwa Nabi bertakbir setelah salat fardu. Jadi bahwa Nabi, jadi ada zikirnya khusus takbir, tidak ada. Bahkan kata Al-Albani nantinya, bahkan tidak pula pada zikir-zikir yang dianjurkan, yang diajurkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, ya, untuk dibaca usai salat lima waktu juga tidak ada anjuran dari Nabi untuk berzikir, yakni khusus takbir begitu, secara tentu tidak ada. Jadi memang kita tidak boleh salah memahami hadis Ibnu Abbas. Jadi kuat apa yang dikatakan Al-Albani, karena itu beliau menyimpulkan bahwa riwayat bahwa Ibnu Abbas menandai selesainya salat tahajud dengan mendengar takbirnya, ungkapan takbir ini riwayat dengan makna. Riwayat yang benar-benar terjaga, terhafalkan dari Ibnu Abbas yaitu zikir. Ya. Atau itu tadi, ungkapan takbir, ya itu bil makna, artinya hanya mewakili zikir yang lainnya. Bukan khusus takbir. Karena itu tidak ada dari Nabi SAW, ada hadis-hadis yang banyak seluruhnya, dan juga tidak ada banyak hadis yang beliau zikir yang beliau anjurkan, ajarkan kepada umatnya, tidak ada sama sekali. Nah, kan ada apa yang sudah kita pelajari, itu diantaranya sudah kita pelajari. Ada memang takbir, tapi rangkaian dari tasbih, tahmid, takbir. Ya. Salah satu sifat itu adalah 33 kali masing-masingnya. Nah, dan seterusnya ada 4 sifat yang kita belajar. Itu rangkaian dari bersama tasbih, tahmid. Bukan khusus takbir. Nah, jelas ya. Nah, semakin tampak kelemahan pendapat tersebut, ya, pendapat pertama yang mengatakan takbir setelah salam itu, karena perhatikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memutlakkan takbir pada riwayat ini. Saya mengetahui berakhirnya salat Nabi dengan mendengar takbirnya. Ibnu Abbas tidak membatasi berapa kali takbir, ya kan? Sehingga ya, ini menuntut yang berpendapat dengan ini menuntut untuk berijtihad dalam menetapkan berapa kali takbir. Makanya muncul ya pendapatnya mengatakan oh, sekali atau dua kali atau tiga kali. Sekarang mana dalilnya bahwa takbir itu satu kali atau tiga kali? Mana? Ibnu Abbas yang mengatakan bertakbir. Jadi akhirnya muncul itu ijtihad akhirnya. Jika ditanyakan penentuannya satu kali atau dua kali atau tiga kali, mana? Dari mana? Hasil ijtihad akhirnya. Karena Ibn Abbas hanya mengatakan bitakbir, dengan takbir. Jadi itu hasil ijtihad bahwa takbirnya satu kali atau dua kali atau tiga kali atau seterusnya. Ini semakin menunjukkan kelemahannya. Nah, wallahu a'lam. Jadi dengan ini kesimpulannya jelas. Ya, pendapat itu kita tinggalkan, wallahu a'lam. Dan kita berpegang dengan apa yang telah datang dari imam-imam yang lainnya telah kita pelajari. Jadi yang ada adalah langsung istighfar 3 kali dan seterusnya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.